Semenjak si kecil makin kompak main sama ayah, ada aja momen yang bikin happy. Kemarin, pasang puzzle balok jadi cepet banget. Si kecil makin hafal sama warna dan bentuknya. Cerdasnya anak bunda. Siapa dulu ayahnya? Apalagi pas tadi main sama ayah, lincah banget. Pas lagi main sepeda, tiba-tiba bisa ganti main kuda-kudaan. Katanya sih lagi jadi koboy. Happy banget tiap lihat si kecil ketawa lepas. Walaupun lincah bergerak, tapi ganti popoknya gampang banget. Kan si kecil pakai Baby Happy Body Fit Pants, popok celana elastis yang tahan hingga 12 jam dengan teknologi kompres pop. Permukaan lebih tipis dan lembut bikin si kecil bebas iritasi. Ekstra nyaman. Baby Happy, Mom Happy.